الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة يا برهان salah satu aspek keimanan seorang muslim yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Dalam dua kalimat syahadat ada syahadat uluhiyah, kesaksian tentang ketuhanan, dan ada syahadat risalah kenabian, yaitu syahadat kenabian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Bagaimana Al-Quran menerangkan tentang siapa dan bagaimana Nabi dan Rasul. Secara umum Quran menyebutkan bahwa Allah telah mengutus sejumlah manusia yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Allah. Jumlahnya dikatakan oleh Allah, وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَصْنَا عَلَيْهِ. Nah, sebagian kecil yang diceritakan dari hidup para nabi itu kepada kalian, tapi sebagian besar tidak aku ceritakan dari hidupnya. Jadi nabi dan rasul itu sangat-sangat banyak, dan dikatakan setiap umat itu ada nabi dan rasulnya yang dipilih oleh Allah salah seorang atau beberapa orang dari putra-putra itu yang memiliki sifat-sifat antara lain yang paling pokok yaitu tentang sidik benar, kemudian amanah jujur, fatonah cerdas, sambil dan mampu mengkomunikasikan ajaran. Jadi tidak betul kalau selama ini sering ada pandangan bahwa kenapa Nabi dan Rasul itu datang cuma di Timur Tengah. Tidak di Timur Tengah, tapi juga di Timur Jauh, juga Timur Dekat. Wallahu a'lam, Timur-Timur ada atau tidak. Tapi yang pasti setiap umat itu pasti ada Nabi dan Rasulnya. Umat adalah sebuah komunitas, bisa suku bangsa, bisa bangsa. Setiap umat itu sebelum Nabi Muhammad, di sana sudah ada Nabi dan Rasul. Sampai-sampai Allah menyatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Karena tidak akan menyusah sebuah masyarakat, kecuali kalau ke tengah masyarakat itu sudah sampai Nabi dan Rasul, dan kemudian mereka melawan kepada Nabi dan Rasul itu. Seseorang tidak dituntut sebagai subjek ataupun objek hukum sebelum dia mengetahui ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Kalau ada manusia di pedalaman Irian Jaya tidak pernah tahu mendengar nama Muhammad, nama Quran dan nama Islam, bebaslah dia dari tuntutan. Kenapa dia tidak tahu? Itu ada Nabi dan Rasulnya. Tetapi Quran menyatakan, aku ceritakan sedikit saja yang sebagian besar tidak aku ceritakan. Dari generasi itu banyak yang diakui oleh tiga agama, Yudaism, Kristen dan Islam. Yang paling banyak yang diakui oleh Islam dan Kristen yang sama itu. Berapa jumlahnya? Ada mengatakan 25 ribu, ada 124 ribu, tapi pada dasarnya setiap umat ada Nabi dan Rasul. Di Indonesia ya tidak mustahil kalau memang di sini sudah ada umat, komunitas masyarakat sebelum Nabi Muhammad, mestinya ada juga Nabi dan Rasul. Ya, kalau kamu ingin mengenali bahasa Arab sudah mestinya tidak mungkin bahasa Arab karena masyarakat tidak kenal. Nah, tapi karena Quran itu menyebutkan, ya tentu kita tidak perlu mencari-cari. Makanya sering timbul pertanyaan, apakah semua mungkin Nabi? Kemungkinan itu bisa. Ajaran beliau adalah ajaran tentang kebenaran, ajaran tentang moral yang universal. Nah, karena dia hidup sebelum Nabi Muhammad. Nah, tapi karena Quran tidak menyebutnya, maka kita tidak perlu menyebutnya sebagai Nabi. Atau juga kongsi. Jadi, jauh sebelum Nabi Muhammad, ajarannya sudah Allah yang baik-baik sepanjang mereka itu mengajarkan tentang tauhid, mungkin adalah Nabi dan Rasul. Tapi karena Quran sekali lagi tidak menyebut, kalau disebut kohucu, disebut budak, tidak perlu kita menyatakan alaihi salam. Karena Nabi itu Quran tidak menyebutnya. Mana ada sejuk apa yang lama menyebut nama-nama yang secara eksplisit dalam Al-Quran dikatakan ya Nabi, ya Rasul, aku angkat dia menjadi Nabi, aku angkat dia menjadi Rasul, itu katanya 25 orang. Nah itulah yang sering kalau di sekolah, di madrasah dulu sering dihafal, itu satu Nabi Adam, dua Nabi Idris, dan seterusnya itu. Ternyata dalam daftar 25 Nabi itu, Nabi Isis tidak masuk. Padahal Nabi Isis itu dari sekolah putra Nabi Adam, bukan Nabi cadangan, karena bukan persis. Kemudian ada di dalam surat Kahfi, ada Nabi yang menjadi guru Nabi Musa. Dia diberi ilmu tentang sesuatu apa yang akan terjadi, dinamakan dalam hadis Nabi Hidir. Nabi Hidir itu adalah Nabi untuk waktu sudah. Nah, tapi tidak termasuk dalam daftar 25 Nabi itu. Ada Luqman. Luqman itu adalah Nabi untuk bangsa Ethiopia. Dia tidak termasuk dalam daftar 11-25 Nabi itu. Ada Nabi Daniel, ada sejumlah nama-nama Nabi yang ada di dalam hadis, tidak termasuk dalam daftar 25 Nabi. Tapi seluruh ajaran Nabi itu sama, yaitu ajaran Tauhid. Tetapi di antara Nabi itu mungkin ada syariat-syariat yang berbeda. Seluruh ajaran para Nabi itu kemudian diwariskan oleh Nabi-Nabi berikutnya. Ada Nabi yang memang diceritakan oleh Al-Quran karena mempunyai kaitan historis, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, karena Nabi Musa. Ada juga Nabi yang diceritakan begitu rinci. Kenapa? Karena Nabi itu menjadi bahan apa berhasil antara pihak dan pusat. Kalau ini menjadi pusat, Nabi Isa itu diterangkan dan dijelaskan oleh Quran karena memang ada perbedaan pendapat pandangan tentang siapa Nabi Isa menurut Yahudi, menurut Kristen, dan menurut Islam. Ada yang jumlah nama Nabi Isa, ada kode yang secara khusus di dalam Al-Quran yang menjadi pokok-pokok keimanan seorang Muslim, yaitu pertama Nabi Isa dan yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi kalau kita lihat baik dalam Bible maupun dalam Al-Quran, tidak hampir tidak ada perbedaan mengenai kisah Ibrahim, mungkin kecuali kalau menurut teori Kristen yang dikorbankan itu adalah Ishak, sedangkan menurut kisah Islam yang dikorbankan itu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Musa juga begitu, tidak banyak berbeda. Tetapi mengenai Nabi Isa ini, Nabi Isa ini menjadi negatif sehingga Quran perlu dijelaskan. Karena salah satu fungsi Al-Quran adalah melakukan koreksi dan menyempurnakan terhadap ajaran-ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah, kemudian telah mengalami perubahan-perubahan. Antara lain, nah, kaitan ini erat sekali hubungannya dengan prinsip ajaran dari Yahudi dan Kristen. Apa yang berkisah dengan Indonesia tentang Isa? Seperti kita ketahui, Yahudi atau ajaran Yahudi mengajarkan Nabi Isa itu adalah manusia seorang anak haram hasil perbuatan zina, dan itu harus dibunuh. Dan mereka yakin bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa. Sedangkan teologi Kristen mengajarkan bahwa Isa adalah putra tunggal Tuhan yang diutus untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, Quran pasti dari prinsip pertama, yang Nabi Isa bukan anak haram. Nah, sesungguhnya tidak melakukan perzinahan. Ia adalah wanita yang suci. Nah, Quran menceritakan keluarga Imran, Ali Imran, jadi surat nama surat ketiga. Al-Imran itu berdoa, keluarga Imran berdoa supaya diberi keturunan untuk berkhidmat tempat suci. Mereka berdoa kepada Allah di antara mereka, yaitu Siti Maryam. Nah, mereka berdoa bagaimana ini untuk menjadi penghidmat tempat suci, sedangkan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka wanita. Pada waktu itu ada tradisi wanita sudah bisa menjadi khidmat tempat suci. Tetapi karena ini sudah dianugerahkan oleh keluarga Imran, maka Siti Maryam itu dijadikan disiapkan untuk khidmat tempat suci. Dia mondok begitu pesan dari Zakaria, tokoh agama Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya. Sejak kecil rupanya sudah ada keistimewaan-keistimewaan. Nabi Zakaria sering menemukan Maryam itu amal tidak tersedia makanan-makanan dan buah-buahan yang baik. Ketika ditanya, ini dari mana? Kambing jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kalau itu terjadi disebut mukjizat itu. Nah, sebenarnya yang disiapkan untuk menjadi pokok iman, walaupun itu namanya berbeda dengan atau memang di tradisinya ada. Tiba-tiba setelah sekian tahun berkhidmat di tempat itu, ia hamil. Maka masyarakat menjadi desa gitu, kenapa? Maka itulah orang Yahudi menuduh Maryam berbuat zina. Al-Quran menjelaskan ia tidak berlaku seperti itu. Nanti ceritakanlah bahwa Isa itu adalah atas kehendak Allah, lahir atas kehendak Allah. Nah, bukan kesalahan perbuatan zina. Al-Quran juga menyebutkan Isa itu bukan anak Tuhan. Dia seorang nabi dan rasul, maka tentunya nabi juga memiliki sifat-sifat yang berbeda pada nabi dan rasul. Jadi dia juga punya mukjizat sebagaimana para nabi dan rasul Allah. Nah, Quran menjelaskan ketika sesungguhnya diberi informasi oleh malaikat Jibril akan melahirkan, maka Siti Maryam menjawab, bagaimana mungkin saya harus melahirkan anak yang sasmi basyah? Saya belum pernah disusul laki-laki. Kata malaikat Jibril, itu urusan mudah bagi Allah. Nah, urusan mudah bagi Allah itulah yang sebenarnya ada berbagai macam tafsiran. Tafsiran yang umum adalah Allah itu bisa menciptakan seorang wanita menjadi hamil tanpa harus sebagaimana yang biasa dilakukan dengan kekuasaan Allah. Tapi ada yang menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang biru, ya. Tafsir dengan rasio itu mengatakan, ya artinya kan mudah itu menikah kalau gitu. Tapi untuk nikah pun pada waktu itu penghidmat tempat suci tidak boleh nikah. Nah, yang ini pendapatnya kita atau di kalangan sini adalah nikah itu tidak. Artinya Siti Maryam memang dianugerahi putra dikatakan dalam Al-Quran sebagaimana Adam. Bagaimana Adam itu kan digambarkan Al-Quran tidak berayah, tidak beribu. Wallahualam. Tapi paling tidak ada dua prinsip. Satu bukan anak haram, yang kedua bukan anak tunggal Tuhan. Dan kemudian ia tidak mampu karena disalib. Yahudi berpendapat berhasil membunuh Isa. Kristen berpendapat Isa memang disalib, tapi memang disengaja untuk menebus dosa manusia. Isa mengajarkan tidak mati karena disalib. Apakah dia disalib? Rupanya di kalangan kaum Muslim ada dua pendapat. Yang mengatakan yang disalib juga sudah tidak mati karena disalib. Tapi pada umumnya yang berpendapat disalib pun tidak. Itu adalah klaim dia. Yang disalib itu adalah yang lain. Ada beberapa catatan yang dikatakan setelah peristiwa penyaliban banyak sering dengan Nabi Isa. Ada cerita bahwa ini bekas paku dan lain-lain. Nah, tapi yang paling prinsip adalah ia tidak mati karena dibunuh dan ia tidak mati karena disalib. Apakah disalib? Ada dua pendapat. Disalib tapi tidak sampai meninggal dunia. Ada yang berpendapat disalib pun tidak. Tapi yang prinsip sekali lagi tidak mati karena dibunuh dan tidak mati, tidak wafat karena disalib itu. Ia sempat hidup setelah peristiwa penyaliban. Menurut Kristen itu adalah kehidupan rohnya. Sedangkan berpisah, memang dia tidak mati pada saat penyaliban itu. Jadi masih sempat hidup. Kemudian dia pergi. Dia pergi karena ada ancaman dari masyarakat Yahudi waktu itu. Nah, Quran menuliskan Allah mengangkat dia. Mengangkat dia kaum mengangkat dia itu ditakdirkan melalui mengangkat fisiknya. Tapi sekarang masih banyak yang punya paham bahwa Nabi Isa itu memang diangkat ke langit dan nanti akan turun lagi. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang itu, walaupun ini menjadi debatable juga. Yang selalu atau yang banyak dihukum oleh para pemikir Islam sekarang ini adalah ia wafat biasa, tidak mampu diangkat ke langit. Tapi angkat derajatnya dari usaha-usaha jahat membunuh dan menyalibnya itu. Sebagai manusia tentunya sudah meninggal dunia. Akhirnya perlu paham bahwa Nabi Isa itu dari Palestina sana kemudian diturunkan katanya di Kashmir, tidak jadi pokok keimanan. Sebab nabi-nabi yang lain pun tidak diketahui kuburannya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nabi berdarah Palestina, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Tapi itu pun menjadi kekafiran apa betul atau tidak. Malah kuburan Nabi Musa itu ada tiga itu. Ya, ada tiga kuburan Nabi Musa. Untung tidak ada orang Indonesia yang ngaku punya kuburannya. Jadi ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam mengenai Nabi Isa. Beliau, apakah akan turun lagi? Tidak ada ayat secara pasti menerangkan dengan itu. Ada hadis yang menerangkan seperti itu. Nah, kalaupun beliau akan betul-betul turun, tentunya beliau tidak lagi menjadi Nabi. Sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ini beberapa prinsip tentang Nabi Isa. Kemudian berikutnya adalah hari Rasulullah yang panjang lebar harus menjadi pokok keimanan. Pertama, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Itu yang harus diikrarkan ketika seorang terlanjur memilih agama Islam dan masuk Islam. Dia harus mengikrarkan sesuai bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua dikatakan beliau itu adalah Nabi dan Rasul Allah untuk seluruh umat manusia. Kafatul linnas. Kenapa perlu secara eksplisit dinyatakan seperti itu? Karena menurut Quran, nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk umat yang ada di sekitarnya. Termasuk Nabi Isa Al-Quran, Rasulullah wilayah benar Israel. Nabi Isa itu adalah rasul untuk wilayah Israel saja. Jadi Bani Betawi dan lain-lain tidak termasuk kena syariat dari Nabi Isa itu. Kemudian berikutnya menjadi pokok keimanan adalah Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Nah inilah yang kemudian beberapa saat yang lalu menjadi semacam isu di keagamaan di Indonesia karena menyebut semua paham bahwa ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi ini menarik Bapak dan Ibu. Mulai di masyarakat komunitas Sunni, komunitas Kristen, dan juga di masyarakat Islam itu sebenarnya sejumlah orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Dan secara Islam sendiri baru 1 tahun atau 2 tahun setelah Nabi wafat sudah ada orang yang mengaku menjadi Nabi, namanya Musailamah, seorang pimpinan karismatik katanya di daerah Yamamah, dan sahabat Abu Bakar Siddiq dan para sahabat waktu itu tanpa kompromi langsung saja diperintahkan komandan mula yaitu Usama, bukan Bin Laden tapi usia 12 tahun untuk kemudian menangkap dan membunuh. Dan waktu itu Wahsy yang telah membunuh Hamzah berhasil membunuh Musailamah. Dia bersumpah, saya telah membunuh manusia yang paling suci setelah Nabi. Sekarang saya harus membunuh manusia paling jahat setelah Iblis, dia bilang. Yaitu mengaku jadi Nabi. Jadi waktu itu sahabat tidak ada banyak pendapat. Orang yang mengaku jadi Nabi langsung saja diperangi dan dibunuh. Oleh karena itu, ketika timbul ada pengakuan orang menjadi Nabi, biasanya para pemimpin Islam atau siapapun itu berpindah prinsip, karena ini menyebut akidah pokok. Mulai akidah yang paling dasar, namanya saja Ali Tohal Islam. Ali Tohal Islam adalah kumpulan ulama dan cendekiawan Muslim yang berpusat di kota Makkah. Ada beberapa di antaranya yang dari Indonesia. Itu memperkuatkan siapa saja pribadi atau organisasi yang mengaku adalah Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dikatakan haram menjejakkan kaki ke tanah suci. Artinya kalau haram menjejakkan kaki ke tanah suci berarti dia dianggap sebagai non-muslim. Nah ini fatwa-fatwa seperti ini di apa bukan diikuti tapi juga dilakukan oleh ulama di hampir seluruh dunia. Oleh karena itu, yang paling toleran sebetulnya umat Islam terhadap paham alamnya itu adalah Nabi. Sebetulnya di Indonesia, karena sebetulnya di Indonesia, maka oleh karena itulah ketika akan ada semacam istimewa internasional, maka timbul ada emosi umat Islam. Wah ini kalau begini jadi cemar umat Islam, karena di Pakistan kan dilarang, Malaysia dilarang, di Timur Tengah ada yang membolehkan. Begitu akan terjadi istimewa internasional, agak emosi teman-teman sampai terjadi hal yang sebetulnya tidak kita inginkan. Nah yang menarik adalah ternyata di Amerika itu barangkali secara umum kita nilai sangat rasional, tapi nabi-nabi itu bahaya. Itu disebut bidat-bidat profesa, jadi apa semacam sempalan-sempalan, ya, sempalan-sempalan profesa itu rata-rata pendirinya mengaku jadi nabi. Kayak Yesus, kemudian ilmu pengetahuan Kristen, dan itu dilakukan. Rata-rata tokoh-tokohnya itu mengaku menerima wahyu dan jadi nabi. Dan yang menariknya ya, adalah masyarakat Islam di Amerika sendiri agak sensitif soal itu. Dulu ada seorang tokoh Muslim disebut Black Muslim, Muslim hitam, yaitu Elia Muhammad. Mengaku dia tokoh Islam, mengaku lama-lama mengaku dia jadi nabi. Kemudian setelah Elia Muhammad ini oleh para ulama dibuat sedemikian rupa masuk spesial dari Elia Muslim. Nah, mereka juga terjadi harapan dan paham sama dengan umat Islam umum. Amerika yang mengganti kepemimpinan ayahnya merubah konsep tentang kenabian dia karena belajar di Mesir. Tapi lama-lama Muhammad sendiri mengaku menerima wahyu. Masa terakhir saya lupa namanya, tapi ada seorang tokoh kita juga merubah dari Mesir ke menjadi Bilalian. Ya apa ya, Bilal-Bilal baru bahkan dari kelompok penuh apapun ikut Bilal. Itu juga mengaku dari di Indonesia. Saya pernah mempelajari tentang perkembangan aliran kepercayaan dan kebatinan di Pulau Jawa. Itu di Pulau Jawa saja tidak kurang dari 25 orang yang mengaku menjadi nabi. Jadi sudah lebih dari yang disebutkan oleh Al-Quran. Ada Hansi Prator yang menjadi nabi, ada dokter, ada insinyur, ada dokter, ada esa. Kalau inisiatif jadi nabi itu dokter, itu masih banyak proyek. Agar insinyur belum ada insinyur sipil. Saya kira, ya aku lihat tidak ada maksudnya. Kalau ada orang yang menjadi nabi itu orang gila, di rumah sakit jiwa. Saya jadi nabi, saya rasul, tadi malam saya menerima wahyu. Orang-orang yang lupa ngomong saja karena orang gila, berani. Lalu orang-orang yang lupa ngomong, bohong. Bahwa bukan nabi, bukan rasul. Saya sendiri tadi malam sibuk, tidak sempat menurunkan wahyu kepada orang itu. Jadi tidak tangan-tangan yang gila yang kedua ini. Nah, ini adalah terakhir. Apa yang terjadi setelah nabi itu diserahkan kepada ulil amri. Yang belum terjadi dengan nabi itu diserahkan kepada ulil amri. Itulah yang melahirkan fatwa-fatwa keagamaan. Ada majelis fatwa di MUI, ada dewan hisbah di Persis, ada majelis tarjih, ada di Muhammadiyah, ada yang disebut Bahsul Masail di komunitas NU. Nah, itu yang mendapat tugas untuk apa, memberikan fatwa-fatwa keagamaan, sesuatu yang di zaman Nabi belum pernah terjadi. Selanjutnya, beliau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selain nabi seluruh manusia, Nabi Rasul Allah yang terakhir, beliau dikatakan sebagai ummi. Ummi itu adalah pengertian. Kalau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ummi itu juga bisa berarti tidak pernah belajar sebagaimana manusia belajar. Datangkan guru, begitu ikut di kursus, tidak membaca buku. Tapi ilmu yang diperolehnya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua bisa dua-duanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu adalah bahwa beliau adalah uswah hasanah, suri teladan yang harus diikuti. Karena akhlak dan pribadi beliau merupakan uswah hasanah, suri teladan, maka apa-apa yang dilakukan oleh beliau, apa-apa yang disampaikan oleh beliau, direkam oleh para sahabat, direkam oleh mereka atau mereka. Kenapa tidak ditulis? Sudah saya sampaikan, Nabi sendiri secara umum menghimbau, mengajak para sahabat untuk tidak menulis sesuatu dari buku selain Al-Qur'anul Karim. Mungkin kekhawatiran beliau jangan sampai hadis sabda-sabda beliau bercampur aduk dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi secara umum dilarang, tapi dihafalkan oleh para sahabat. Jadi rata-rata para sahabat itu selain menghafalkan Al-Qur'an juga menghafalkan sabda-sabda nabi, pidato-pidato nabi, pesan-pesan moral nabi, bahkan juga mereka mengingat apa yang dilakukan oleh nabi. Itulah yang oleh guru-guru, oleh para sahabat itu disampaikan kepada generasi baru untuk kemudian ditulis. Lahirlah sejumlah kitab-kitab hadis. Maka di dunia ini tidak ada manusia yang hidupnya itu lengkap di Jakarta ini dari sebelum berkendara tuh. Siapa tokoh-tokoh di dunia tidak mungkin perlu diceritakan bagaimana kalau dia pakai sandal, bagaimana kalau dia bukannya saja tidur sama istrinya, bagaimana kalau dia mandi. Semuanya itu disampaikan oleh para sahabat dekat. Bagaimana kalau apa masuk sejada, bagaimana kalau tidur dengan istrinya ketika istrinya sedang menstruasi, diceritakan. Oleh karena itulah sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, yang profesinya sebagai guru, tidak punya kegiatan yang lain, selama hidup setelah Nabi Muhammad, mereka punya peranan yang banyak untuk menyampaikan rekaman-rekaman mereka kepada generasi berikutnya. Seperti sahabat Abu Hurairah yang menyampaikan 5.000 hadis lebih. Kemudian Siti Aisyah yang menyampaikan sekitar 1.500 hadis. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh beliau itu harus terlihat, disampaikan, atau direkam, dihafalkan. Nah itu yang disampaikan kepada generasi berikutnya. Dan kemudian lahir buku-buku dan hadis. Nah kemudian generasi berikutnya itu baru yang membuat klasifikasi dari perbuatan-perbuatan Nabi itu diklasifikasi oleh ulama-ulama fikih. Ada yang memaksa dilakukan praktik ibadah. Ada yang dikatakan kepada ibadah yang bisa dilakukan. Karena Nabi karena Quran mengatakan itu tidak wajib seperti sholat malam, atau Nabi sendiri menjelaskan tidak wajib seperti sholat fajar, 2 rakaat sebelum subuh rakaatul fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh, itu sholat yang tidak boleh ditinggalkan oleh Nabi, tapi Nabi sendiri menjelaskan itu sudah saja. Ada semua perbuatan yang oleh Nabi dijelaskan itu tidak wajib, padahal Nabi secara rutin melakukannya. Mengenai perbuatan-perbuatan yang kekhususan bagi Nabi, kekhususan bagi Nabi, seperti dua hal. Satu, Nabi tidak boleh menerima zakat dan menerima sedekah, tapi boleh menerima hibah. Nabi, istri bekas Nabi tidak boleh nikah lagi, karena beliau pernah dikatakan sebagai pembawa pemimpin bagi orang-orang mukmin. Nah, itu berlaku hanya untuk Nabi saja, itu khusus ya. Nah, kemudian yang mengikuti masalah, kita boleh mengikutinya, boleh tidak. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan budaya setempat, hal-hal yang berkaitan dengan hobi Nabi, kesenangan Nabi, itu ada yang mengikuti masalah kita untuk mengikutinya atau tidak. Tapi secara umum, akhlak primernya itu menjadi uswah hasanah. Walaupun secara resmi Quran menyatakan bahwa posisi beliau sebagai uswah hasanah itu setelah beliau menjadi nabi dan rasul, ayatnya mengatakan bahwa kunti rasulina pada diri rasul itu adalah uswah hasanah. Tetapi menurut catatan sejarah, apa-apa yang dilakukan oleh Muhammad kecil itu sangat punya teladan. Pemanya sejarah yang kecil dengan itu terkenal dengan beberapa sifat umum akhlak mulia kejujuran sampai diberi gelar Al-Amin. Kemudian beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki ketangguhan akhlak dengan kesulitan, termasuk dalam kebiasaan termasuk dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi problem, menurut kekurangan dan lain-lain. Kemudian kemudian dan kemudian empat sifat itu merupakan akhlak Islam yang pasti baik untuk dijadikan sebuah pendidikan bagi anak-anak kita, mengikuti dari Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi nabi, sebelum beliau menjadi pemimpin oleh Allah dibekali dengan empat pembulan, dan pembulan ini harus menjadi sifat pemimpin-pemimpin yang baik: kejujuran, ketakwaan, kemudian keulasan dan kemandirian. Rasulullah SAW sebagai seorang yang paling lengkap riwayat hidupnya, entah berapa ratus buku tarikh yang pernah ditulis oleh para ulama, para cendekiawan tentang riwayat hidup Nabi. Sampai sekarang pun masih ada orang yang terus mengungkapkan tentang kaitan-kaitan sejarah, tentang rumah tangganya, tentang bisnisnya, tentang kepemimpinannya. Jadi sebagai seorang yang sangat yang paling lengkap riwayat hidupnya. Dan kita sebagai muslim membaca sirah perjalanan hidup ini menjadi sesuatu waktu yang penting keluar setelah kita mendalami Al-Qur'anul Karim. Karena sekali lagi akhlak pribadi beliau menjadi uswah hasanah suri teladan. Kemudian bagaimana kita ketahui beliau melahirkan keturunan dari Siti Khadijah. Siti Khadijah yaitu dan dari keturunan pun hanya dari Siti Fatimah. Satu-satunya putri beliau yang melahirkan keturunan. Dari Siti Fatimah itu cuma dua orang, yaitu Hasan dan Husain. Nah, itulah kemudian melahirkan keturunan Nabi. Nah, sedikit mengenai keturunan Nabi. Sebenarnya cucu Nabi yang dikenal cerdas, ganteng, ya karena bibit unggul, luar biasa. Nah, pada suatu saat banyak orang-orang ibu-ibu itu ingin sekali mempunyai keturunan dari unggul yang datang dari Syekh dari apa dari Iran, dari Persia sedikitnya kira. Kemudian nikah dengan Sayyidina Husain. Kemudian memberikan keturunan di bawah. Nah, itulah yang melahirkan. Kemudian ada yang merasa ada kaitan keturunan dengan Sayyidina Husain di Iran. Kemudian dari Yaman, Gujarat, itu adalah yang dirikan Sayyidina Husain keturunan di bawah. Itulah yang kemudian melahirkan generasi-generasi Alawi dan lain-lain. Yang itu India. India itu melahirkan Al-Fatihah dan lain-lain. Semua seperti ke Jakarta nggak ada mungkin waktu itu. Jadi banyak inilah yang keturunan Nabi yang sekarang disebut mungkin Ahlul Bait dan lain-lain itulah dari keturunan Sayyidina Husain pertama. Apa keturunannya? Nah, sampai sekarang kan menjadi debatable antara Sunni dan Syiah. Kalau Sunni ya sama saja lah keturunan Nabi juga begitu. Bahwa kalau ada yang istimewa adalah keturunan Nabi yang pada saat Nabi masih ada ya istri, putra, dan cucu dan lain-lain. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan aspek keimanan kita kepada Nabi dan Rasul menjadi bagian dari pokok keimanan kita. Ada beberapa nama Nabi yang disepakati oleh Kristen dan Islam bahkan dengan Yahudi. Ada beberapa Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi Quran menjelaskan semua kita Nabi-Nabi itu tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau diceritakan, ya secara teknis juga agak berat. Jadi Quran mungkin cuma mau tebal. Padahal baru tebal sekian aja kita sudah malas baca dan malas beli. Nah, kalau beberapa kalau semua Nabi diceritakan, maka Quran menjadi berubah, bukan kejuran. Kalau hidup menjadi kumpulan riwayat hidup. Maka di sini ada beberapa nama Nabi yang ada kaitan sejarah, ada kaitan dengan ideologi keagamaan dan lain-lain. Beberapa menit barangkali ada pertanyaan, saya persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mengenai rasul-rasul yang terbunuh oleh Yahudi dan Israel, apa-apa saja yang diketahui tersebut. Yang kedua mengenai izin itu, apa juga ada yang beriman? Siapa itu kan? Dalam Quran ada tindakan Yahudi membunuh para nabi. Mungkin ada sejumlah nabi yang tidak masuk dalam daftar 25, tapi dari daftar 25 nabi yang saya ingat itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu Nabi Yahya itu nabi yang bersaudara dengan Nabi Isa. Nah, tidak ada pernyataan dalam Al-Quran bahwa mereka tidak membunuh Nabi Yahya. Tapi kalau Nabi Isa eksplisit Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mereka tidak berhasil itu bunuh Nabi Isa. Tapi untuk Nabi Yahya tidak ada pernyataan dalam Quran tidak berhasil. Mereka bahkan dikatakan dalam Quran ada dari Nabi yang membunuh oleh orang Yahudi. Antara Nabi Yahya itu. Yang kedua mengenai jin. Jadi seperti kita ketahui, jin itu ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. Ada yang soleh dan ada juga yang jahat. Itu sama lah dengan manusia. Quran juga menjelaskan nabi-nabi itu rupanya berikrar mengakui Rasul Islam itu dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat dari surat Al-Jin itu kan menjadi surat Jin. Ada surat Al-Jin yang menjelaskan menghadap Nabi. Nah, kalau disebutkan pimpinan Al-Jin itu apa rektor, apa direktur, gitu, apa gubernur. Nah, pada pimpinan Al-Jin kemudian menyatakan, kamu dengar Quran, kami masuk Islam, nah, diterima oleh Nabi. Nah, mereka menjadi masuk Islam. Jadi Jin itu memang sama dengan kita dalam surat Al-Zariyat itu masalah itu. Jadi bukan insya Allah yang berbuat. Kami ini tidak menciptakan Jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi sama. Nah, jadi syariat Nabi Muhammad itu juga diikuti oleh syariat Nabi Muhammad Ibrahim. Keadaan yang Allah SWT diikuti oleh Jin itu. Jadi syariatnya sama. Bukan kalau menurut ayat tadi dia baca Quran juga kan? Baca Quran. Cuma memang bedanya dengan kita nggak kelihatan. Tapi kalau Jin sendiri kalau ini kalau populasinya terlalu banyak, nanti kita nggak bisa lewat macet terus kelihatan Jin mah. Jadi untung Allah menciptakan makhluk-makhluk itu karena Jin itu nggak kelihatan. Sehingga walaupun nggak mati-mati, ya nggak akan menyampaikan pun apa yang dijelaskan sesuatu tidak sering kelihatan. Cuma hati-hati aja jangan sampai nabrak gitu. Jadi itu mengenai Jin jadi ada. Kita kan ada yang maaf kita mengatakan. Nah, Jin itu. Itu Pak yang saya kata. Baik, Bapak dan Ibu, memang kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.